بسم الله الرحمن الرحيم. Lasky Bomb Media Production mempersembahkan. Allah Allah Allahu Akbar. Allah Allah Allahu Akbar. Orang yang sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, sudah macam-macam itu dikerjakan seluruhnya, tetapi di samping itu juga dia menjadikan orang kafir menjadi pemimpinnya, menjadi pelindungnya, maka ketika itu berubahlah keislamannya menjadi kemunafikan. Para kafir itu gak karena kamu dukung. Tidak ada satu pemerintahan di Indonesia yang bisa tegak kecuali mendapat dukungan umat Islam. Kalau jawabannya mereka itu orang-orang yang alim tentang syariat, mengetahui syariat betul dan memimpin dengan syariat, itu wajib atas kita taat kepada mereka. Ya, harus ada garis yang tegak. Kalau mereka itu menurut kesimpulan kita, menurut akal pikiran kita, menurut hati kita, menurut pendengaran kita, menurut penglihatan kita, menurut suatu kesimpulan yang objektif, bahwa mereka itu orang yang tidak mengerti syariat dan tidak memimpin kita dengan syariat, maka Allah melarang salah tanpa bid'ah. Setan itu sudah menyesatkan generasi-generasi yang banyak sebelum kamu. Apa kamu juga akan disesatkan juga? Enggak mau mengambil suatu iktibar, pelajaran. Kalau Soekarno menyesatkan bangsa ini dengan nasakomnya pada waktu itu, ya kan? Akhirnya ke lubang buaya. Apa kita tidak bisa mengambil iktibar dari itu? Bahwa isma-isma yang berasal dari la Islamiyah, paham-paham yang bersumber dari bukan Islam, itulah paham syaitoniyah namanya. Kalau kita mati karena keyakinan kita yang benar, itu surga tempat kita. Kalau kita hidup di dunia ini menang kuliah kita di dunia, ya, tidak ada konyol di dalam perjuangan seperti itu. Imma karomatun fid dunya wa illa syahadatun fil akhirah. Bahwa setiap orang, apapun kedudukan, fungsi dan predikat yang mengajak kita untuk taat dan tunduk kepada hukumnya selain Allah, maka orang yang demikian itu adalah orang yang bodoh menurut pandangan. Masyarakat muslim itu tidak perlu mikir membuat undang-undang dan hukum. Dan perbuatan yang semacam itu terlalu spekulatif, saudara-saudara sekalian. Akhirnya, akibat dari paham yang semacam itu, umat manusia itu menjadi kelinci percobaan dari kelompok elit pembuat undang-undang dan hukum, ya, yang tidak sampai-sampai kepada kebahagiaan yang diraih. Menjadi kelinci percobaan saja mereka itu. Wah, ini negara Indonesia, karena kepunyaan bangsa Indonesia. Tidak ada yang boleh mengatur negara ini kecuali bangsa Indonesia sendiri. Waduh, kayak gitu. Itu namanya sikap istighfar an ayatillah. Orang yang mempunyai pendirian semacam itu, begitu keluar nyawanya dari badan, dia sudah mendapatkan siksa yang menghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق liyuhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul afaghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablika la'in asyrakta layahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud wa kum minas syakirin. Wa qala innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saudara-saudara, bapak-bapak yang kami muliakan, kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini untuk kesekian kalinya dengan izin dan perkenan Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat bertemu di dalam pengajian ini. Mudah-mudahan pengajian-pengajian kita itu akan membawa manfaat bagi kita semuanya, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, pada kesempatan pengajian pada malam hari ini, sengaja sudah tadi kami bacakan 4 buah ayat dari tafsir Al-Quran, yaitu yang pertama tercantum dalam surat Az-Zumar. Az-Zumar ayat 64, 65 dan 66. Dan yang kedua tercantum dalam surat Fussilat. Surat Fussilat ayat 30. Jadi 3 ayat dari surat Az-Zumar dan sebuah ayat dari surat Ha-Mim As-Sajdah atau surat Fussilat itu. Berdasarkan 4 buah ayat ini, maka kita akan membahas di dalam pengajian ini. Pertama, di dalam ayat 64 surat surat Az-Zumar, Allah berfirman, Kul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah ya Muhammad, apakah kamu menyuruh aku untuk beribadah kepada selain Allah, hei orang-orang yang tidak berpengetahuan. Jadi pertanyaan itu. Setelah terjemahan dalam Departemen Agama begitu, hei orang-orang yang tidak berpengetahuan. Tapi kalau di dalam terjemahan Al-Furqan, Al-Furqannya Al-Hasan, di sana bukan hei orang-orang yang tidak berpengetahuan, tapi agak sedikit lebih jelas, yaitu hei orang-orang bodoh begitu. Dan ayyuhal jahilun itu lebih tepat, hei orang-orang bodoh. Jahil, jahil. Hanya baik Ahasan maupun Departemen Agama menerjemahkan kata-kata a'budu di situ dengan kata-kata menyembah. Ini yang perlu saya dudukkan secara proporsional. Menyembah, ibadah, abada ya'budu, ibadatan itu tidak bisa diartikan menyembah. Setelah diartikan menyembah, akan timbul suatu asosiasi yang sangat naif sekali. Timbul suatu gambaran yang naif tentang makna dari yang sebenarnya, menurut bahasa aslinya. Setelah kata-kata menyembah itu, akan menimbulkan suatu gambaran, oh kalau begitu ibadah itu menyembah itu hanya sholat, puasa, zakat, haji, zikir, membaca Quran, selawat, hanya sekitar itu saja. Serentetan upacara-upacara ritus, serentetan yang disebut ritual seremonis, jadi upacara-upacara keagamaan. Sehingga seorang Islam, kalau dia sudah sholat 5 waktu, kalau dia sudah puasa di bulan Ramadan, kalau dia sudah haji, kalau dia sudah mengeluarkan zakat, kalau dia sudah membaca Quran, zikir, membaca selawat, maka merasa sudah paripurnalah Islamnya. Sudah cukup, saya ini sudah menjadi muslim yang beribadah benar-benar kepada Allah. Padahal orang yang demikian itu bisa sekaligus menjadi munafik. Bisa sekaligus kalau dia sampai berani mengangkat atau menjadikan orang kafir menjadi pemimpinnya. Ya. Orang yang sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, sudah macam-macam itu dikerjakan seluruhnya. Tetapi di samping itu juga dia menjadikan orang kafir menjadi pemimpinnya, menjadi pelindungnya. Maka ketika itu berubahlah keislamannya menjadi kemunafikan. Itu bukan saya yang mengatakan demikian. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, Basyiril munafikina bi anna lahum azaban aliman alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Berilah kabar gembira. Basyir itu kabar gembira. Tapi aneh, kabar gembira kok siksa yang pedih. Berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik itu dengan suatu siksa yang pedih. Itu saking murkanya Allah kepada orang munafik itu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik itu dengan siksaan yang pedih. Basyiril munafikina bi anna lahum azaban aliman. Beri kabar gembira kepada orang-orang munafik itu bahwa sesungguhnya bagi mereka itu siksa yang amat pedih. Siapa yang dimaksud orang munafik di sini? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yaitu orang yang menjadikan orang-orang kafir menjadi pelindung-pelindung, menjadi pemimpin-pemimpin, meninggalkan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena mereka mengharapkan dari orang-orang kafir itu kekuatan, kemuliaan, kehormatan duniawiyah. Karena yabtaghuna indal kafirina al-izzah. Maka Allah bertanya, ayabtaghuna indahum al-izzah? Apakah mereka mencari al-izzah indahum indal kafirin? Fa innal izzata lillahi jami'an. Padahal seluruh kemuliaan itu miliknya Allah. Seluruh kekuatan itu miliknya Allah. Orang kafir itu tegak karena kamu dukung. Tidak ada satu pemerintahan di Indonesia ini bisa tegak kecuali mendapat dukungan umat Islam. Ya, tidak bisa. Kalau umat Islam tidak mendukung, jatuhlah suatu pemerintahan di Indonesia ini. Ayat tahuna indahumul izzah. Fa innal izzata lillahi jami'an. Apakah mereka mengharapkan izzah indal kafirin? Wah, kalau saya mendapatkan kedudukan di sisi mereka, ya, persis seperti mala'un Fir'aun atau saharatu Fir'aun ketika ditanya, kalau kami menang menghadapi Musa nanti innakum laminal muqarrabin, ya kamu sekalian nanti akan menjadi orang-orang yang dekat dengan kami, katanya gitu, kata Fir'aun. Ya. Maka mereka dengan segala daya upaya mereka menghadapi Musa, tetapi Allah memenangkan Musa dengan mukjizatnya. Saudara-saudara, kekuatan, kemuliaan, kehormatan itu di sisi Allah. bagi orang yang beriman, bagi orang yang beriman itu di sisi Allah. La haula wala quwata illa billah. Innal izzata lillahi jami'an. Allahul khafidur rafi', al-mu'til mani'. Allah lah yang memberi dan yang menahan. Allah lah yang meninggikan derajat dan merendahkan derajat. Saudara-saudara, jadi orang yang merasa bangga, merasa sudah cukup sampai, merasa puas dengan ibadat sholat, puasa, zakat, haji dan sekitarnya, tetapi tidak mau tahu isinya Al-Quran dan dia tidak mau mengamalkan Al-Quran secara keseluruhan, maka orang yang demikian itu orang yang akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Qala Rasulullah, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjuran. Dan berkata Rasul itu, hei Tuhanku, kaumku sudah menjadikan Al-Qur'an ini barang yang dibuang jauh, ditinggalkan di belakang punggung mereka. Mereka jadi dokter, tapi dokter yang tidak ngerti Quran. Mereka jadi insinyur, tapi insinyur yang tidak ngerti Quran. Tidak ngerti. La yafhamuna Al-Quran. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, tidak ada satu usaha, tidak ada satu upaya manusia di dunia ini yang lebih baik nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti, seperti usaha dan upayanya manusia di dunia di dalam memahami ayat-ayat Allah. Tadabbur bi ayatillah. Memahami ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Baik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Baik-baik, aynal Qur'an al-an. Di mana Qur'an di dalam kehidupan kita sekarang ini? Al-Qur'an fi jambin wa nahnu fi jambin akhar. Al-Qur'an di salah satu tempat dan kita di tempat yang lain. Seolah-olah nisbat kita kepada Al-Qur'an itu hanya pengagungan kosong saja. Hubungan kita kepada Al-Qur'an itu hanya mengagung-agungkan yang tidak ada silah lagi. Tidak ada hubungan, seolah-olah begitu. Tata hidup kita, pada diri kita, pada anak istri kita, pada rumah tangga kita, pada masyarakat kita, jauh daripada kehidupan Al-Quran. Perbedaan Al-Quran kita sekarang dan Al-Quran di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada sebuah mushaf pun yang komplit 30 juz, belum ada. Ya, belum ada. Satu kitab pun belum ada. Tetapi Al-Quran itu ada di dalam kehidupan nyata. Ya. Al-Quran itu ada in reality, di dalam kenyataan. Di dalam rumah tangga mereka, seluk-beluk mereka, cara berpikir mereka, cara bersikap mereka, cara bertutur kata mereka, cara bertindak mereka sesuai dengan Quran dan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran mereka hidup di dalam masyarakat, di dalam tindak laku. Tapi kita sekarang, kitabnya yang banyak sekarang ini. Ya. Beratus-ratus juta eksemplar, mungkin miliar eksemplar sekarang dicetak oleh orang. Tapi aynal Quran, di mana Quran itu dalam kehidupan kita? Hidup kita dipimpin oleh orang-orang munafik. Hidup kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengerti Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kepada nabi kita dan seterusnya kepada kita, summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun innahum lan yughnu 'anka minallahi syai'a wa inna adh-dhalimiina ba'dhum awliya'u ba'dhin wallahu waliyyul muttaqin. Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 18 dan 19. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad di atas suatu syariat dari segala urusan hidupmu. maka ikutilah syariat itu. Jangan kamu ikuti orang-orang yang tidak memahami, tidak mengetahui, tidak mengerti syariat itu. Karena sesungguhnya mereka orang-orang yang kamu ikuti, padahal mereka tidak mengerti Al-Quran itu, tidak mengerti syariat itu, tidak memahami syariat itu, mereka nanti tidak akan dapat menolong kamu di sisi Allah dari siksanya. Tetapi sesungguhnya orang-orang zalim itu sebagiannya menjadi pelindung sebagiannya, dan Allah menjadi pelindungnya orang-orang yang bertakwa. Coba kita gambarkan. Saya ingin bertanya, bahwa orang-orang yang sekarang ini secara resmi memimpin kita itu, kita harus menarik garis ya sekarang ini. Kalau kita tidak menarik garis tegas, kita akan diumbang-ambingkan oleh keadaan. Ya. Mari kita pahami betul-betul. Ya. Labudda annakuna lana akhriyatan kabirah. Ya. Kita harus mempunyai akhriyah yang besar. Kita harus melihat sesuatu itu overhaul istilahnya. Ya. Jangan kecil-kecil begitu ya. Kita harus narik garis dulu, kemudian kita berangkat. Ya. Coba, sekarang ini orang-orang yang memimpin kita secara resmi sekarang ini, mereka itu memahami syariat atau bodoh tentang syariat? Itu dulu, ya. Coba nanti kita pikirkan. Paham syariat atau tidak mereka? Kalau jawabannya mereka itu orang-orang yang alim tentang syariat, mengetahui syariat betul dan memimpin dengan syariat itu, wajib atas kita taat kepada mereka. Ya? Harus ada garis yang tegas. Kalau mereka itu menurut kesimpulan kita, menurut akal pikiran kita, menurut hati kita, menurut pendengaran kita, menurut penglihatan kita, menurut suatu kesimpulan yang objektif, bahwa mereka itu orang yang tidak mengerti syariat dan tidak memimpin kita dengan syariat, maka Allah melarang salatat tabi'ah. Salatat tabi'ah wa alladzina la ya'lamun. Jangan kamu ikuti keinginan-keinginan orang yang tidak mengetahui syariat. Sebab keinginan itu tidak lain hanya akan menjerumuskan kamu kepada siksa Allah. Dunia akhirat. Fit dunia khizyun wa fil akhirati azabu. Harus ada garis tegas. Kalau enggak, kita diubah-ubahkan. Ini sekarang kelemahan kita hari ini. Ya. Kelemahan kita hari ini itu diubah-ubahkan. Kita terlalu berbaik sangka kepada orang yang akan menjerumuskan kita. Gampang saja kan? Umpamanya ta'anu, orang ini muncul di pemimpin resmi umpamanya. Ya. Kita lihat aja riwayat hidupnya. Dia paham syariat enggak? Sekolahnya di mana? Bagaimana amalnya? Bagaimana tindak lakunya? Wah, dia bukan orang Islam ini. Ya walaupun lakunya Islam. Buktinya ketika diajak untuk menegakkan hukum Islam, dia malah memusuhi. Ini harus ada garis tegas. Gitu, ya. Kalau tidak ada, kita akan diumbang-ambingkan oleh keadaan. Kan tegas itu, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad di atas suatu syariat dari segala urusan hidupmu, maka ikutilah syariat itu. Wala haram hukum. Wala tattabi'ah wa alladzina la ya'lamun. Jangan kamu ikuti orang-orang yang tidak mengetahui syariat itu. Sebab akhirnya mereka tidak akan dapat menyelamatkan kamu dari siksa Allah. Innahum lan yughnu 'anka minallahi syai'a. Bukan sekedar lalan. Lan yughnu 'anka minallahi syai'a. Kali-kali tidak akan dapat menolong kamu dari siksa Allah. Jadi kalau kita terjerumus kepada suatu kesesatan karena mengikuti orang, itu kita akan bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Sendiri. Kita tidak bisa melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Tidak bisa. Kebanyakan orang masuk neraka itu karena disesatkan oleh pemimpin. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ. Ingatlah ketika orang-orang di dalam neraka itu saling bantah-membantah. Jadi nanti orang-orang itu setelah dimasukkan ke dalam neraka, sok manusia itu pada hakikatnya calon neraka semuanya, saudara-saudara. Bukan calon surga. Saudara, jangan menganggap bahwa diriku calon surga. Diriku calon neraka. Semuanya. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan aku penuhi jahanam itu dengan jin dan manusia seluruhnya. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau kami kehendaki, akan kami beri setiap orang itu petunjuk. Tapi sudah menjadi keputusan kami, akan kami padati jahanam itu dengan jin dan manusia. Siapa yang bisa menyelamatkan dirinya daripada neraka? Itu mereka yang berusaha di dunia ini menyelamatkan dirinya daripada neraka itu. Dengan menghindari godaan setan jin dan setan manusia. Sebab Allah memperingatkan kita, ingatlah bahwa setan-setan jin dan setan-setan manusia itu sudah demikian banyaknya menjerumuskan generasi-generasi sebelum kamu. Apa kamu itu juga gak punya akal, kamu juga akan dijerumuskan juga seperti mereka. Walaqad dhalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Setan itu sudah menyesatkan generasi-generasi yang banyak sebelum kamu. Apa kamu juga akan disesatkan juga? Enggak mau mengambil suatu iktibar, pelajaran daripada itu. Ya. Kalau Soekarno menyesatkan bangsa ini dengan nasakomnya pada waktu itu. Ya, akhirnya ke lubang buaya. Apa kita tidak bisa mengambil iktibar dari itu? Soekarno itu menafsirkan Pancasila model di saudara-saudara sekalian dulu. Pancasila itu kita pers menjadi Trisila. Trisila kita pers menjadi Ekasila. Ekasila kita pers menjadi gotong royong. Gotong royong kita pers lalu menjadi nasakom. Nasakom akhirnya lubang buaya. Ya kan? Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Afalam takunu ta'qilun. Bahwa isma-isma yang berasal dari la Islamiyah. Paham-paham yang bersumber dari bukan Islam, itulah paham syaitoniah namanya, ya. Yang bersumber kepada filsafat. Islam bersumber kepada wahyu jelas. Akan disamakan wahyu Allah dengan filsafat? Aina imanuna? Di mana iman kita? Di mana keyakinan kita? Tidak ada satu pun yang berjalan di muka bumi ini kecuali dengan wahyu Allah. Ya, nanti kalau bumi ini sudah dihancurkan kita baru tahu. Inna rabbi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Awha lil ardi. Kau berjalannya semuanya itu perintah Allah, bukan perintahnya orang tidak bisa apa-apa. Suara sangka jadinya sebuah pesawat ruang angkasa itu atas kehendak manusia, atas kehendak Allah. Adapun waktu, waktu, tenaga, ilmu, otak, bahan, raw material itu hanya merupakan processing yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Cuman manusia sekarang sedang dijangkiti oleh penyakit kecongkaan ilmu pengetahuan namanya, ya. Seolah-olah ilmu itu merupakan upayanya sendiri. Innama utitu ala ilmin indi. Alamal insana malam ya'lam. Alama yang aktif itu dia. Dia yang memberikan pelajaran. Kita lupa kepada dia. Sehingga aturannya kita abaikan. Saudara-saudara kaum muslimin yang kami hormati, ya. Jadi ada, harus ada garis tegas. Kalau tidak, kita nanti termasuk walafat adullah minkum jibilang kati kok, akan termasuk orang yang disesatkan. Kita harus ada garis. Mana pemimpin yang mengajak kita untuk melaksanakan syariat? Mari. Memang itu ta'awun alal birri wa taqwa. Itulah yang kami kehendaki. Kalau tidak, itu bukan pemimpin kami, ya kan? Bukan pemimpin kami, bukan ikutan kami. Kalau kamu tidak mengikuti mereka karena mereka punya kekuatan, mereka punya harta banyak, kamu akan celaka, siapa bilang? Kalau orang tidak mengikuti orang yang dianggap kuat dan dianggap kaya, itu mesti celaka. Itu memang sifat munafik begitu. Ya taguna indahumul izzah. Ya, tadi sudah saya terangkan. Ala izzah lillah. Kalau kita mati karena keyakinan kita yang benar, itu surga tempat kita. Kalau kita hidup di dunia ini menang mulia kita di dunia. Ya. Tidak ada konyol di dalam perjuangan seperti itu. Imma karomatun fid dunya wa illa syahadatun fil akhirah. Apakah itu kemuliaan di dunia atau kesyahidan di akhirat? Saudara-saudara sekalian, ini yang harus kita pahami betul-betul. Kita jangan mencari kemuliaan palsu, ya. Jangan mencari kehormatan palsu. Kalau adanya manusia karena hartanya dan pangkatnya, ya. Kalau mulianya manusia karena hartanya dan pangkatnya, habis harta, habis pangkat, kasus lagi yang gak punya apa. Kalau adanya manusia karena imannya, takwanya, dan kesalehannya, maka adanya akan abadi. Buktinya, nabi-nabi, rasul-rasul, pengikut nabi yang setia, ya. Abadi mereka itu. Kita jangan mencari sesuatu yang fana, ya. Kita mencari sesuatu yang langgeng. Saudara-saudara kaum muslimin yang kami hormati, itulah perlu adanya garis tegas. Saya kembali kepada ayat pokok yang saya terangkan, yaitu 64 surat Az-Zumar. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Di sini a'budu diartikan menyembah. Menyembah, akhirnya timbullah suatu gambaran bahwa menyembah itu hanya upacara-upacara ritus saja. Ternyata kalau kita kembalikan ibadah itu kepada maknanya yang asli secara proporsional menurut bahasa aslinya, dan itu kelemahan kita hari ini, ya. Terus terang, hari ini bahasa Arab bahasa yang disia-siakan, ya. Sampai kepada sekolah kita pun sudah tidak mengajar bahasa Arab lagi, ya toh. Terus terang ini pahit, kedengarannya nggak enak. Tapi itu benar. Menolak kebenaran itu adalah satu kecongkakan. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Nah, tanpa bahasa Arab bagaimana kita bisa memahami Al-Quran? Akhirnya ya itu, menyembah. Ibadah, menyembah. Karena la nafhamul Arabiyah. La yafhamuna al-Arabiyah. Yu'allimunaha. Yu'allimuna al-Inggrisiyah, Jerman-Almaniyah, Faransawiyah. Wa yu'allimuna al-lughat kathira walakin la yu'allimuna al-arabiyya. Lughatul Qur'an lughatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa paham Qur'an dengan terjemah? Tidak mungkin. Seorang doktor ahli ilmu syariat dan bahasa, Dr. Zaid bin Abdullah, dia mengatakan bahwa dia seolah-olah mengharamkan untuk menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa lain. Kita harus memahami Al-Quran itu dengan bahasa aslinya. Ini hampir bisa dibenarkan, saudara-saudara sekalian. Sulit kita memahami Al-Quran dengan terjemahan itu sulit. Akan menimbulkan gambaran-gambaran yang macam-macam. Sebab dia lisanun arabiyyun mubin. Inna anzalna al-Qur'ana, inna anzalna Qur'anan arabiyyan. A'jamiyun wa arabiyyun? Pertanyaan Allah itu ya. A'jamiyun wa arabiyyun? Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu. A'jamiyan wa arabiyan. Itu kan pertanyaan Allah itu di dalam surat Fussilat juga itu. Ayat 44. Kalau kami jadikan Al-Qur'an itu menurut bahasa Adam sebagaimana permohonan dan permintaan mereka, mereka itu pun akan menuntut kok keterangannya tidak lebih mendetail lagi. Memang manusia itu tidak tahu bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata orang-orang Yahudi pada waktu itu, asbab nuzulnya ayat tersebut, orang Yahudi itu mengatakan, "Ah, kamu bagaimana memahami Al-Qur'an itu bahasanya bahasa Arab? Kalau Al-Qur'an itu bahasanya bahasa Ibrani, ya kami akan bisa memahami seperti yang lalu-lalu kitab itu diturunkan oleh Allah dalam bahasa Ibrani." Itu mereka hanya ingin menolak sesuatu dengan alasan yang naif. Karena dia tidak bersyukur kepada Allah terhadap nikmat. Allah mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu lebih tahu kemana risalahnya itu diletakkan, ya. Apakah diletakkan dalam bahasa Ibrani atau bahasa Inggris atau bahasa Arab, itu dasarnya adalah ilmu Allah, ya. Dasarnya ilmunya Allah. Kalau ilmu Allah meletakkan risalah yang terakhir ini pada bahasa Arab, mestinya seluruh umat manusia itu harus bersyukur karena dia diletakkan di dalam bahasa yang paling sempurna di dunia, gitu. Masalahnya hanya itu. Itu pilihan. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Kita tinggal bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kita akan bisa memahami sebaik-baiknya. Tinggal kita mempelajari bahasanya. Apakah beratnya orang mempelajari bahasa? Kalau dia tahu gunanya di belakang itu, ya. Kalau sekarang ada pengumuman di kampung ini misalnya, bahwa di sini ada sekolah bengkel, setengah tahun lulus, ya. Dan kalau lulus mesti dapat pekerjaan gajinya 150 ribu sebulan, ya. Orang akan antri itu. Mau belajar di situ siang malam selama 6 bulan. Ya toh? Baru yu'minu bi anna wara'a dzalika ta'lim, ya toh? Fa'idatun kabiratun lahu dunyawiyatun, ya toh? Fa'idah dunyawiyah hanya buat hal itu. Kalau kita percaya bahwa kita mempelajari bahasa Arab setahun, dua tahun, tiga tahun, sampai kita mengerti, dan di belakang itu, kita akan mendapatkan suatu faedah besar duniawiyah wa ukhrawiyah. Masalahnya kan iman, ya. Kita akan tempuh jalan itu. Masalahnya di situ, saudara-saudara sekalian. Kalau insinyur muslim banyak, dokter muslim banyak, ya, dokter muslim juga banyak. Tapi dokter muslim, dokter muslim, insinyur muslim yang yafhamul arabiyah wa yafhamul quran bilugatiha wa yafhamul hadith bilugatiha bilugatil arabiyah qalilun jiddan, qalil jiddan, bisa dihitung dengan jari, ya. Di Jogja ada satu insinyur, ya. Entah di mana lagi ya. Satu dua bisa dihitung. Tuh, itu menjadi dambaan kita. Mestinya seluruhnya tuh harus memahami. Kesalahannya di mana? Kesalahannya orang tuanya mendidik tanpa suatu program. Ya. Orang tua mendidik anaknya ngawur, hanya ikut saja kepada angin. Masa sekolah Muhammadiyah harus subsidi? Ya. Akhirnya ditentukan, ini harus begini, harus begini. Kalau tidak begini, subsidi dicabut. Nah, akhirnya kena tombol Pavlov namanya itu. Tombol Pavlov, ya, seperti lidah anjing yang menjilat-jilat itu. Kalau tulangnya dicabut, dia mengaung-ngaung. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, ya. Jadi kita harus memahami bahasa Arab itu, ya. Kita harus menghidupkan bahasa Arab itu lagi kalau kita mau kembali mendapatkan kemuliaan. Dengan tujuan bukan karena lugah itu, bukan karena bahasa itu, karena lugah itu dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan ar-risalatul akhirah. Itu risalah yang terakhir. Itu risalah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya hanya ingin memperlihatkan suatu gambaran kepada saudara-saudara bahwa tanpa memahami lugah itu, bahasa itu, kita tidak akan dapat memahami Al-Qur'an dengan baik. Buktinya itu tadi, ibadah diartikan menyembah. Wah, akhirnya pendapat umum ya, banyak orang itu kalau sudah selawat zikir, apa namanya, selawat, zikir, moto Quran, ya, sholat, poso, zakat, haji, ya, ya zamu annahu muslimun kamil. Kalau dia sudah mengerjakan itu-itu semua, dia menganggap dirinya sudah muslim kamil, sempurna. Padahal kalau dia sampai melakukan, menjadikan orang kafir, menjadi pemimpin, meninggalkan orang beriman, dia akan berubah menjadi munafik. Dan kalau dia melakukan satu perbuatan kemusyrikan, gugur seluruh amalnya. Tidak dipahami itu. Nanti akan saya terangkan ada satu kemusyrikan yang sekarang ini menguasai umat manusia. Jadi ibadah itu jangan diartikan menyembah. Apa? Al ibadatu maknaha atta'atu wal khudu'. Ibadah itu artinya taat dan tunduk. Ya. Kalau ada kata-kata taat dan tunduk, itu mesti hubungannya dengan hukum, ya. Taat, tunduk, hukum itu enggak bisa dipisah-pisahkan. Ternyata mendapatkan konfirmasi dari Al-Qur'an juga, mendapatkan penguatan, ya, dari Al-Qur'an juga, yaitu surat Yusuf ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inil hukmu illa lillahi amara alla ta'budu illa iyyah. Sesungguhnya keputusan hukum itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia memerintahkan agar supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepada-Nya. Jadi beribadah kepada Allah artinya taat dan tunduk kepada hukum Allah itu, ya. Jadi kalau begitu ibadah artinya taat dan tunduk kepada hukum Allah luas, jadinya keras-keras, yang tidak sempit seperti yang pertama tadi. Sholat harus kita kerjakan menurut hukum. Kepada sholat yang dikerjakan tidak menurut hukum, itu tidak berfungsi sholat, walaupun bentuknya seperti sholat. Ya. Ada orang yang sudah sholat, tapi tidak diakui oleh Allah, oleh Rasulullah. Ada orang yang sudah sholat, tapi tidak diakui oleh Rasulullah bahwa dia sudah sholat. Ada itu hadisnya. Kalau saudara pernah baca buku-buku hadis, di sana ada satu hadis yang terkenal dengan nama Hadisul Musi'u fi Sholatihi. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Yaitu bunyinya begini, Dakhala rajulun al-masjida fasholla tuma'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, irji' fasholli fa'innaka lam tusholli. Seorang laki-laki masuk ke masjid mengerjakan sholat. Selesai mengerjakan sholat menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memerintah kepadanya, kembali kamu ke tempatmu, sholatlah karena kamu belum salat. Padahal sudah. Kenapa Nabi mengatakan belum salat padahal ya sudah? Kalau begitu yang dipandang salatnya apa hukumnya? Hukumnya. Ya. Yang dinamakan ibadah itu taat dan tunduk kepada hukum. Hukum. Bukan bentuk salatnya, tapi ketaatan kita kepada hukum tentang seluk-beluk salat itu. Ini yang kadang-kadang kurang kita pahami. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi taat dan tunduk kepada hukum Allah itulah yang disebut ibadah kepada Allah. Kalau begitu, terjemahan daripada ayat 64 tadi tepatnya begini, ya. Katakanlah, ya Muhammad, apakah kamu menyuruh aku untuk taat dan tunduk kepada hukumnya selain Allah? Hei orang-orang bodoh. Gitu terjemahannya, ya. Artinya begini, kalau saya pakai bahasa lain, kalau pakai saya pakai susunan bahasa yang lain begini, bahwa setiap orang, apapun kedudukan, fungsi dan predikatnya, yang mengajak kita untuk taat dan tunduk kepada hukumnya selain Allah, maka orang yang demikian itu adalah orang yang bodoh menurut pandangan. Kalau kita yang tidak ingin sesat, hati-hati, saudara-saudara sekalian. Jangan mau kita ini diajak untuk taat kepada hukumnya selain Allah. Sekarang ada kasus-kasus kecil. Tunas-tunas iman mulai tumbuh. Maka timbullah kasus-kasus kecil, saudara-saudara. Yang disebut kasus jilbab, ya. Seorang putri kita yang sudah mulai menyadari, aku ingin menjadi seorang mukmin yang baik. Aku akan menjadi seorang yang beribadah kepada Allah. Melaksanakan hukum Allah di semua segi kehidupan saya menurut kemampuan saya. Saya tutup aurat saya karena sumber fitnah di dalam masyarakat. Satu kesadaran yang baik. Mestinya kalau guru itu guru, ya. Kalau guru itu benar-benar guru, dia melihat muridnya yang putri mempunyai kesadaran yang demikian, dia akan melelehkan air mata karena senangnya. Kalau guru itu masih guru, ya. Berarti guru itu masih mempunyai perasaan guru, perasaan pendidik yang tinggi. Tidak mengikuti emosionalnya dan irasionalnya, tapi mengikuti rasionya yang masih baik, mengikuti akalnya yang masih sehat. Dia tentunya melihat seorang muridnya putri masuk sekolah dengan pakaian yang rapi,